بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dibukakan kesempatan untuk kembali duduk di salah satu rumahnya dalam rangka taqarrub ilallah azza wa jal, belajar ilmu agama untuk mengenali diri kita sendiri pertama setelah kita berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Azza wa Jalla, mengenali diri kita sendiri sebagai salah satu modal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jazallah al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah atas segala arahan dan bimbingannya terkait dengan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau harus melalui berbagai macam ujian hidup di dunia ini. Apakah ujian itu muncul dari diri kita sendiri karena akibat dosa dan kesalahan yang kita perbuat, atau ujian diperbuat oleh setan untuk menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah ujian yang paling besar di dalam hidup. Di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian itu, dengannya terobrak-abrik keyakinan kita, lemah prinsip kita, menjadi amburadul manhaj kita, sehingga tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dan yang batil, tidak punya kekuatan lagi untuk bersikap di hadapan kebatilan dan kemungkaran. Bahkan wal'iyadzu billah, kita berani untuk menentang kebenaran dan berani kita merendahkan dan menghinakan kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Maka ini adalah musibah di atas musibah, malapetaka yang sangat besar. Jangan sampai kita membandingkan ujian ini dengan hilangnya mata pencaharian kita. Enggak berarti sedikit pun hilangnya mata pencaharian kita dibanding dengan lenyapnya prinsip berpegangnya kita terhadap kebenaran. Tidak punya kekuatan untuk memegangi kebenaran, atau kebenaran itu sudah pudar sampai kemudian kita berjalan di bawah atau di belakang hawa nafsu kita dan hawa nafsu orang lain. Sungguh ini adalah hukuman yang sangat mengerikan di dalam hidup. Musibah yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Tidak ada bandingnya dengan ujian sebesar apapun dari kehidupan dunia ini. Mungkin kedua orang tua kita meninggal, mungkin istri kita atau suami kita meninggal, mungkin anak-anak kita meninggal semuanya, itu belum seberapa dibanding dengan ujian yang terkait dengan persoalan agama, ujian yang terkait dengan persoalan akhirat kita. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, semoga dengan terus kita belajar melelahkan diri fi ta'atillah dan dalam belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh Allah sebagai sebuah upaya untuk istiqamah di atas jalannya rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan barakallahu fikum pembahasan kita rahimani wa rahimakumullah setelah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang al-qalb, yaitu hati dan bagian-bagiannya. Kemudian beliau mengatakan keberikutnya, yang terakhir kita ambil adalah qalbun khala minal khairi kullihi, hati yang benar-benar kosong dari kebaikan secara keseluruhan. Itulah dia hatinya orang kafir, hatinya orang munafik. Maka hati yang seperti ini merupakan rumahnya setan. Dan setan telah berlindung, melindungi dirinya padanya. Setan telah menjadikan hati itu tempatnya tinggal. Ya, tempatnya hidup. Dan menjadikannya tempat tinggal dan bermalam. Lalu kalau demikian, dari sisi mana setan akan mencuri hati yang seperti itu sifatnya? Di dalam hati itu khazainuhu, perbendaharaan setan itu sendiri. Di dalam hati itu sendiri tabungan-tabungan setan. Upaya-upaya pengeraguan dan khayalat. Khayalat, ya, takhayul-takhayul dan bisikan-bisikan bersarang padanya. Terus memencuri dari sisi mana wong miliknya dewe. Sekarang kita lihat barakallahu fikum yang keberikutnya. Wa qalbun qadim tala'a min jalalillahi azza wa jalla wa 'azamati wa mahabbatihi wa muraqabatihi wal haya'i minhu. Jenis yang keberikutnya adalah hati yang telah terpenuhi, telah penuh dengan pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan Allah Azza wa Jalla, mencintai Allah, muraqabah dengan Allah Azza wa Jalla, wal haya'i minhu, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hadapan hati yang seperti ini, fa ayyu syaitanin yajtari'u ala hadzal qalb, lalu setan yang mana yang berani atas hati ini? Mana setan yang mana yang kemudian punya keberanian di hadapan hati yang seperti ini? Wa in arada sariqata syai'in minhu, namun apabila si setan tersebut ingin mencuri darinya sesuatu dari hati itu, famadza yasrik, apa yang dia akan curi? Wa ghayatuhu ayadhfara fil ahayain ay fil ahayin, dan puncaknya adalah setan itu akan berhasil pada waktu-waktu atau kondisi-kondisi minhu, ya, bi khatafatin wa nahabin, yaitu dengan cara menyambar, nahab, merampok, yahsu yahsulu lahu ala ghirrah minal abdi, yang dia bisa mewujudkan itu dengan tiba-tiba penuh penipuan pada seorang hamba. Wa ghaflatin, dan dalam kondisi lalai, yang kelalaian itu la budda lahu minha, mesti ada pada setiap orang hamba itu. Bagaimanapun pengagungan diri seorang hamba kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah, muraqabatullah, rasa malunya kepada Allah yang sangat tinggi, ia tetap yang namanya manusia tempat kelalaian. Ya, kita masih diingatkan tentang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, yang kalau dari sisi kecerdasan, iman, ketakwaan, sudah jangan dipertanyakan, dia pilihan Allah Azza wa Jal. Dari sisi kemampuan untuk mengerti akibat, maslahat dan mafsadah, bagaikan ya setetes air di lautan, kalau dikumpulkan akal-akal manusia itu, maka bagaikan barakallahu fikum setetes air di lautan. Gambarannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan ketinggian segala-galanya. Itu pun setan mampu memperdaya. Barakallahu fikum. Jadi kelalaian itu yang mesti ada pada manusia. Idh huwa basharun, sebab dia adalah manusia. Yang namanya manusia itu bagaimanapun ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, kelalaian itu tetap ada pada dirinya. Wa ahkamul basyariyati jariyatun alaihi, maka kendatipun imannya kuat, kecintaannya kuat, rasa muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kuat, pokoknya sudah kuat dari segala-galanya yang terkait dengan keimanan, namun hukum-hukum kemanusiawian tetap berlangsung pada dirinya. Tidak akan lepas. Tidak akan, ya, akan kemudian, oh, anak tidak lalai, anak tidak lupa, oh, jangan. Jangan begitu, barakallahu fikum. Makanya kan ingat pesan Allah Azza wa Jalla, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan, membersihkan diri-diri kalian seolah-olah bebas dari kesalahan dan dosa. Yang salah adalah dia, yang kurang adalah dia. Dia adalah orang yang paling sempurna dari teman-temannya, misalkan, ya, bahkan mungkin menganggap diri paling sempurna dari suaminya, atau sang suami menganggap diri lebih sempurna dari sang istri. Oh, jangan. Jangan, barakallahu fikum. Mungkin kita terpengaruh karena ketaatan ibadah yang kita lakukan. Kita kuat qiyamul lail, bangun di malam hari, tekun berpuasa, bahkan puasa Daud. Coba dilakukan dan dikerjakan. Jangan sampai ada anggapan. Baik kita lontarkan lewat amaliah kita, atau mungkin lewat lisan kita, ya, kita lontarkan anggapan bahwa kita lebih baik dari dirinya, atau mungkin terbayang-bayang bahwa saya itu lebih baik dari dia. Itu semuanya adalah senjata empuk buat setan. Akan disebutkan oleh beliau. Jadi dia musuh ini terus mengintai senjata yang dipersiapkan oleh lawan. Dia tidak berani, tidak punya senjata yang sangat. Tetapi pada lawannya itu ada senjata yang itu dia akan pakai dan pergunakan. Lah, ini berbahaya sekali. Kalau kita tidak menyadari diri, atau sifatnya sombong, akuisme, ujub, dan yang seterusnya. Ini lapangan yang sangat subur garapan setan. Ya. Yaitu barakallahu fikum, lahan yang sangat subur menjadi garapan setan. Kalau ada orang yang seperti itu sifatnya, akan disebutkan nanti oleh beliau. Jadi kata beliau bahwa hukum-hukum kemanusiawian itu terus berlangsung atas orang tersebut. Minal ghaflati, dari kelalaian, wasahwi, lupa, wadzuhul, yaitu ya mungkin tidak apa, hilang ingatan, maknanya lalai, wa ghalabatit tab'i, dan berkuasanya tabiat pada diri kita. Iya, ketersinggungan, egoisme, barakallahu fikum, ini semuanya adalah tabiat manusia, hukum-hukum yang mesti terjadi pada manusia itu. Makanya kan Allah Azza wa Jalla mengingatkan, barakallahu fikum, qad aflaha man zakkaha. Sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang telah berupaya membersihkan dan mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Ya, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian bersihkan diri-diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada peluang. Tidak ada peluang barakallahu fikum di dalam hidup ini untuk kita ujub menganggap diri lebih baik dari siapapun. Kemudian beliau mengatakan, وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ وَهَبْ بِنْ مُنَبِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْدِ الْقُطُبِ الْإِلَهِيَةِ. Dan sungguh telah disebutkan oleh Wahab bin Munabbir rahimahullah di dalam kitab, ia di dalam kutub al-ilahiyah, kata beliau, Allah Azza wa Jalla tentu yang mengatakan demikian, lastu askunul buyut, saya tidak menempati sebuah tempat, kata Allah Azza wa Jalla. Wala tasa'uni, dan tidak akan bisa melingkupiku, tidak akan cukup. Wa ayyu syai'in yasa'uni was-samawat hasbun kursiyya. Lalu apa yang akan bisa melingkupiku, sementara langit itu adalah pinggirannya kursi, kecil dibanding dengan kursinya Allah Azza wa Jalla. Walakin ana fi qalbil wadi'it tariki likulli syai'in siwaya. Tapi saya adalah di dalam hati yang tenang dan tentram, yang meninggalkan segala sesuatu selainku. Hati yang di dalamnya hanya aku padanya, hanya saya yang di dalamnya, kata Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam tentang kebenaran asar ini, barakallahu fikum. Wahada makna al-asar al-akhir, dan ini juga makna asar yang lain, barakallahu fikum. Kata beliau, ma wasi'atni samawati wala aradhi wa wasa'ani qalbu 'abdil mu'mini. Ini juga makna sebuah riwayat yang lain yang mengatakan Allah berfirman, tidak melingkupiku langit-langitku dan bumi-bumiku, namun aku dilingkupi oleh hati hambaku yang beriman. Barakallahu fikum. Ya, wallahu ta'ala alam sekali lagi terkait dengan ya kebenaran asar ini, telah disebutkan ya dari Bani Israiliyat, artinya dari Israiliyat. Sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, lepas dari ini semua, beliau Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa bagaimanapun kokoh dan kuatnya hati seseorang, sampai setan tidak punya peluang untuk kemudian berani memasukinya. Kalaupun dia berusaha mencuri dalam kondisi menyambar. Lali, ya. Maksudnya menyambar bagaimana? Jatuh, bangkit lagi. Ini namanya zuhul, lalai, kelalaian. Tapi setelah sadar, kembali lagi bertaubat. Sebatas itu. Apakah setan dikatakan berhasil ketika menjatuhkan seseorang demikian ini? Jawabannya enggak. Terjatuh, dia kembali bersih. Dijatuhkan lagi, kembali bersih. Hanya sebatas ini yang bisa diperbuat oleh setan terhadap atau di hadapan hati yang penuh dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebatas ini yang bisa dilakukan. Diintai kelalaiannya. Ketika lalai, masuk. Ketika masuk, menjatuhkan dalam kesalahan dan kekeliruan. Ketika diingatkan, kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia rujuk kepada Allah. Hilang lagi, kembali lagi, terus demikian. Berarti enggak berhasil. Perlindungan Allah terhadap hati yang seperti ini. Kita lihat ke berikutnya. Wa qalbun fihi tauhidullah ta'ala wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal imanu bihi wat tasdiqu bi wa'dihi. Hati yang di dalamnya terdapat tauhidullah. Hati yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, berilmu, bermakrifah tentang Allah, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, membenarkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Qul wa fihi. Dan di dalam hati yang seperti ini, syahawatun nafs, dibarengi dengan syahwat-syahwat, wa akhlaquha, dan akhlak-akhlak syahwat tersebut, wa dawail hawa, ajakan seruan-seruan hawa nafsu, wa taba, tabiat-tabiat, wa qalbun baina hadaini da'iyain. Maka hati yang seperti ini di antara dua ajakan, dua seruan. Famarratan yamilu biqalbihi da'i, yamilu biqalbihi da'il iman wal ma'rifah wal mahabbah lillahi ta'ala wa iradatihi wahdah. Terkadang hati ini cenderung kepada panggilan iman, condong kepada panggilan pengetahuan, ma'rifah kepada Allah, cinta kepada Allah, berkeinginan semata untuk Allah. Wa marratan yamilu biqalbihi da'i syaitan wal hawa. Terkadang cenderung hatinya itu untuk memenuhi ajakan setan dan hawa nafsu serta tobiat-tobiat yang buruk dan jelek. Allahu Akbar. فَهَذَا الْقَلْبُ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ مَطْمَ. Hati yang seperti ini, bagi setan ada ketamakan, ada kemauan dan keinginan untuk kemudian menjatuhkan dia. وَلَهُ مِنْهُ مَنْ مُنَازَلَاتْ وَوَقَعِ. Maka bagi setan itu, terhadap hati yang seperti ini, akan memberikan musibah-musibah, bencana-bencana. Allahu Akbar. Hati yang ada padanya tauhid, cinta kepada Allah, ma'rifah, berilmu tentang Allah, tapi di situ ada syahwat, ada panggilan dan ajakan-ajakan hawa nafsu dan tabiat-tabiat yang buruk. Setan masuk mundur. Ya. Terkadang berkuasa, setan itu terkadang kalah. Maka beliau mengatakan, wa yu'tillahun nasra mayyasha. Dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Bagaimana? Dan dia Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Lah, kalau kita enggak punya modal mengundang pertolongan Allah, terus bagaimana? Ya, ketika kita diinjak dalam kubangan dosa, dijatuhkan dan dijerongkokkan ke dalamnya oleh syaitan, barakallahu fikum, terus kita tidak punya penyeru untuk kemudian kembali bertaubat kepada Allah. Semakin kuat ketika sudah diinjak teman-teman kita yang jelek, wah, mengerumuni kita, mendatangi kita. Sementara teman-teman kita yang baik menyingkir, menjauh. Karena takut untuk kemudian terjatuh seperti engkau misalkan. Atau seperti kita, menjauh. Orang-orang baik yang dulu mengingatkan kita, yang kita tahu bagaimana dia, ternyata mulai menyingkir dari kita yang sudah terjatuh dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Kesalahan, terus siapa yang kita harapkan? Mungkin kita melihat, akhi, anda cuma butuh kepada Allah, anda tidak butuh kepada kalian. Ingat, anda sedang berada dalam kesalahan dan dosa serta kemaksiatan. Bagaimana anda akan bisa untuk kemudian memanggil pertolongan Allah dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau sekiranya anda membuka taubat di saat itu, maka teman-teman jelek anda yang mendekat akan menyingkir kembali. Mau dan tidak mau engkau, teman-teman yang baik akan mendekati engkau. Kalau engkau itu kembali bertaubat darinya. Tapi kalau engkau mempertahankan diri, lalu anda mengatakan, anda tidak butuh sama kalian, saya butuh hanya kepada Allah, ini ucapan keangkuhan dan kesombongan. Angku dan sombong, barakallahu fikum. Menganggap bahwa dirinya akan mendulang pertolongan sementara dia terkubang di dalam dosa dan kesalahan. Mungkinkah pertolongan Allah itu akan datang, ma'asyiral muslimin dan muslimat? Jawabannya enggak mungkin. Barakallahu fikum. Maka di saat seseorang itu kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sanalah an-nasru, pertolongan Allah itu datang. Ya akhi, buktinya teman-teman saya bertambah. Teman-teman saya bertambah. Oh, itu bukan pertolongan. Itu bahkan menjadi musibah yang merapat engkau, yang dulu engkau musuhi, yang dulu engkau tentang, yang dulu engkau celah, yang dulu engkau marah, yang dulu engkau bicarakan, yang dulu itu yang mendekat, lalu engkau mengatakan bahwa teman-teman pertolongan Allah itu datang. Oh, onda. Ya. Maka di saat, barakallahu fikum, seseorang sudah demikian tolak ukurnya, maka ini adalah musibah di atas musibah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla, atau beliau menyebutkan, wa yu'tillahun nasra mayyasha. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah tidak akan menolong orang yang salah dan keliru. Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong orang yang terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, kalau dia tidak punya kemauan untuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, "Waman nasru illa min indillahil azizil hakim." Maka tiadalah pertolongan itu kecuali datangnya dari Allah yang maha mulia, perkasa dan maha bijaksana. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang mungkin akan tewas karena menghadapi musuh yang begitu banyak. Sudah terluka, tersayat, tersabik jasadnya. Misalkan, Allah Maha Perkasa untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada hamba yang seperti itu. Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana untuk menolong siapa saja yang dia kehendaki dari hambanya dan tidak memberikan pertolongan atas siapapun yang dia kehendaki dari hambanya. Allah yang Maha Bijaksana. Kata beliau, wa hadza la yatamakkanu syaitan minhu illa bima indahu min silahi. Ini tidak punya peluang bagi setan kecuali dengan apa yang ada pada orang itu dari senjatanya setan. Pada orang itu ternyata ada senjatanya setan. Ya, fayadkhulu ilaihi syaitan. Maka melalui senjata yang dimiliki oleh setan yang ada pada dirinya itu, setan masuk kepadanya. Allahu Akbar. Ya, jadi siapa yang akan bisa mengatakan atau berani mengatakan bahwa dia tidak lupa, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah ini, tidak pernah salah, tidak pernah selalu benar, siapa? Tidak ada, barakallahu fikum. Ya. Kalau ada anggapan seperti itu, ini senjata bagi setan untuk kemudian dia masuk kepada orang itu. Membisikkan berbagai macam bentuk bisikan-bisikan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, setiap kita harus berupaya untuk bisa mengobati. Menjadi dokter terhadap diri kita sendiri. Dan kita tidak pernah akan menjadi dokter buat diri kita kalau kita tidak pernah belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menganugerahkan kita semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun barakallahu fikum kita berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita melangsungkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.